السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله. Pemirsa Antv yang saya hormati, rahimakumullah. Jumpa lagi dengan saya Taufikur Rahman lewat sebuah program acara yang selalu kita nantikan secara setia, Cahaya Hati. Suatu program yang kalau kita ikuti selalu dengan istiqomah, insyaallah banyak butir-butir mutiara hikmah yang dapat kita terima dan tentunya sangat amat bermanfaat menjadi bekal dalam kehidupan kita kesehari. Pemirsa, selama 30 menit ke depan bersama saya pun tidak sendiri pemirsa. Di sini saya sudah ditemani oleh ibu-ibu berseragam merah hitam. Subhanallah. Ya, insyaallah dari Palmerah langsung ke Bali Matraman yang pakai kerudung merah hatinya selalu beriman. Nah, Bapak Ibu ya, biar gak terlalu tegang banget ini. Ya, ngajinya udah pagi, tegang lagi. Ntar ibu teriak lagi, Ustaz, obat batuk dari Pamulang, mata gue ngantuk kan buru-buru pulang. Ya, mohon maaf Ibu, dari pengajian mana nih? Majista Ibadur Rahman, Pulau Gebang, asli dekat rumah. Ya, alhamdulillah, gaduh-gaduh kacang tanah. Emang kada jodoh gak kemana. Ibu boleh merah di kerudung, saya merah di baju. Insya Allah, yang penting hati kita tentu bersaudara. Dan pemirsa, di pagi hari ini, sebelum saya melanjutkan pembicaraan ini, saya juga ingin menyapa pemirsa juga. Kalau bahasa pantun saya, buah mengkudu, buah markisah. Kedua-duanya dari Purwakarta. Subhanallah, rasa rindu kepada pemirsa membuat hati kita insyaallah selalu terjadi rasa cinta. Amin, insyaallah. Nah, pagi hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik. Cuman sebelum kita bahas, biar lebih khidmat kita punya acara, Ibu mau ya, saya ajak baca selawat. Mudah-mudahan selawat ini kita bahas lidah kita kelak di yaumil kiamah betul-betul menjadi syahadah untuk kita bisa mendapatkan syafaat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat yang gampang ajalah. Salatullah salamun Allah ala Yasin Habibillah. Kayaknya banyakan yang kencang sendiri suaranya nih. Enggak ya Bu ya. Nah pemirsa, selama 30 menit depan saya akan mengajak pemirsa membahas satu tema yang sangat amat menarik. 10 kelompok manusia yang kata Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asharatu nafarin lan yaqbalallahu ta'ala salatahum. 10 kelompok manusia yang dimana terhadap 10 kelompok manusia ini Allah enggak bakalan. Pemirsa, ini kalimat Ibu menggunakan lan. Kalau secara gramatika bahasa Arab, kalau kalimat bahasa Arab menggunakan kata lan, saya mau nanya dulu di sini nih. Ada orang Sunda tuh di dia? Ayah, alhamdulillah pemirsa ada nih. Orang Sunda punya bahasa begini. Lantas diajak teteh bade ke pangosan tuh dijawab, urang mah mual. Paham Ibu ya Sunda? Mualnya pakai O, bukan pakai U. Kalau pakai U belak balik ke belakang. Nah, tapi yang pakai O ini, kalau kata orang Jakarta, dia bakalan. Nah, lan yaqbalallahu ta'ala salatahum. Oh, enggak bakalan menerima terhadap salat mereka. Ya untubillah min dalik, ngeri ya Bu ya. Salat sementara kita kerjakan menjadi amalan ibadah yang mahdoh. Sementara kata Kanjeng Nabi lewat keterangan hadis-hadis yang lainnya, sebelum pahala haji dihisab, sebelum pahala sedekah kita dihisab, sebelum puasa Ramadan kita dihisab, sebelum bangun malam dihisab, yang pertama kali dihisab, awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama kali diperhitungkan adalah amal ibadah sholat. Sholatnya sudah tidak berapa, seandainya sholatnya baik maka baik semua amalan yang lainnya. Ketika sholatnya rusak, ibadah sholatnya sudah berantakan, maka rusak amal-amal yang lainnya. Pengen tahu kan Bu, penasaran yang 10 ini? Pemirsa juga pengen tahu kan? Nah makanya kita bahas pagi ini. Katakan Jeng Nabi, yang pertama kelompok 10 manusia ya Allah gak terima sholatnya, rajulun sallah wahidan bighairi kiraatin. Seseorang yang sholat sholatnya sorangan, sholatnya sendirian, bighairi qiraatin, udah gitu sendirian, enggak membaca surah Fatihah lagi. Udah baca Fatihah enggak bisa, sholatnya enggak mau bermakmum. Jangan katanya enggak baca, yang baca saja, bacanya enggak benar Fatihahnya, bisa jadi rusak sholatnya. Karena sholat yang merupakan Fatihah merupakan rukun. Saya baca, kalau rukun dibaca salah, salah makhraj hurufnya berubah makna. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Haknya hak kecil, maknanya cakep. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sekarang ketika melafalkan huruf ha, kebangetan pakem remnya. Lidahnya maksud saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, baca sih baca, tapi enggak benar. Itu makna udah berubah. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha merdu. Jauh kan bu? Pemirsa, ini bukan cerita, mohon maaf, yang ada-ngada. Nah, yang kelompok pertama, Nabi memberikan legitimasi, Allah enggak terima sholatnya. Kelompok yang kedua kata Kanjeng Mas Rasul, rajulun sholah la yu'addi zakata. Kelompok yang kedua adalah orang yang sholat tapi ogah bayar zakat. Paham ibu? Pemirsa paham baru dua kelompok? Tadi Ustaz bilang ada berapa ibu? 10. Pemirsa ini ada 10 ya. Baru dua. Nah tentunya penasaran. Kayaknya gak enak kalau gak tuntas. Biar tuntas semuanya, kita tunggu setelah komersial break setelah ini. Pemirsa masih bersama saya di acara Cahaya Hati. Kalau barusan saya sudah ungkapkan, merujuk kepada bahasa Nabi 10 kelompok manusia, baru dua golongan. Kita penasaran pengen tahu, karena kan kita ingin sholat kita tuh selamat, sehingga amal-amal ibadah juga jadi selamat. Kelompok yang ketiga katakan yang Nabi, rajulun ya ummu kauman wahum lahu karihun. Seseorang ya ummu yang menjadi imam kauman terhadap satu kaum, terhadap kelompok jamaah, terhadap kelompok makmum, wahum lahu karihun. Sementara kaum yang jadi makmum, sementara makmumnya sebel, gedek sama imamnya. Nah nih, ya kelompok nomor tiga. Sebel ada dua macam nih. Ada sebel yang karena memang sebab, ada sebel yang memang udah gak ada ujung pangkalnya. Pokoknya udah ngeliat udah sebel aja. Belum datang tuh orang ngeliat baru bayangannya doang. Iya, aku sebel apa dia lagi. Tuh kadang-kadang tuh. Nah, ini sebel yang enggak naudzubillah min dzalik ya. Sebel yang enggak boleh tuh. Bapak, kita punya sifat di hati kita demikian. Sebel yang beralasan imam jadi imam kok bacanya salah padahal terukun, itu boleh. Lantas kalau kita tahu loh kok imam ini kayak enggak belajar. Nah, itu di situ kita sebel. Sebel yang beralasan mufaraqah dalam hukum fikih. Jangan kita terus soal kita kalau kita ingin selamat. Ada sebel yang sebab yang lain. Iyalah dia lagi imamnya. Kenapa sebelnya? Ya mungkin karena bacaannya mungkin kebanyakan panggilan sholat maghrib. Rokat pertama baca surahnya Yasin. Yasin bu, 83 ayat. Makmum pada ngucap, buset kalau tahu bakalan begini. Buat pasak bersama-sama, beli launya di warung Tegal. Bacaan imam kebatan lama, besok-besok gue tinggal. Naudzubillah. Ini kelompok yang nomor tiga. Ya, nomor empat kata Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW, rajulun mamlukun abikun. Kalau makna asli zaman Nabi, hamba sahaya budak yang lari dari tuannya. Dia enggak kerja tapi mau ngambil gaji. Kalau bahasa sekarang, kalau kerja makan gaji buta. Mohon maaf kru-kru deh, ada di depan saya. Juga ibu mungkin ya apa namanya sebagai karyawan. Jadi absennya tuh, ya mau tapi kerja ogah, giliran ngambil gaji getap sekali. Nah ini, hati-hati tuh, berimbas juga kepada ibadah sholat kita. Nah, nomor lima, kata Kanjeng Nabi adalah, apa? Rajulun syaribul khamri mudminan. Seorang yang gemar tetap sholat, tapi gemar minum mabok-mabokan. Mabok beneran dah ya, yang mabok-mabokan. Itu nomor lima. Syaribul khamri mudminan. Nah, nomor enam, ini khusus buat kaum istri nih. Pemirsa ada di rumah sebagai istri, juga ibu-ibu ada di hadapan saya di sini. Wa mra'atin batat. Seorang istri yang ogah memenuhi panggilan suami. Wa zawzun sahitun alaiha. Sementara suaminya jengkel. Ini gak tahu manggil apa nih bu nih. Ya, saya rasa kita gak jelas lain lagi. Yang ada depan saya insya Allah udah bukan balik lagi kok. Udah bulak balik saya rasa nih. Nah pemirsa manggil suami soleh benar manggil. Manggil pakai bahasa kode. Ya, mungkin ya, misalnya sebagai istrinya jawab dulu, oke, oke. Nah, pemirsa, ini kelompok yang nomor 6. Nomor 7 adalah kata Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW, wa mra'atun sholat, seorang perempuan yang tusalli, dia sholat, bighairi khimarin, yang dia enggak tahu auratnya terbuka. Pakai mukena, sudah cakep, ternyata kebangetan rapat, jidatnya ketutupan ketika sujud. Atau rapat enggak kebuka, rambutnya kemana-mana. Atau bagian atas rapi, bagian bawah ketika sujud, telapak kakinya kemana-mana. Makanya ya boleh kita, ya ibu tolong diperiksa ketika menutup aurat, ya ketika sholat. Tuh, yang nomor berapa tuh? Lalu lupa, nomor 7 ya. Nah, kelompok yang nomor 8 adalah Kanjeng Nabi menyebutkan al-imam mujairun, pemimpin-pemimpin yang curang. Ya, nomor 9 akilur riba, mereka yang gemar sholat tapi masih gemar main renten, makan riba. Nah, kelompok yang nomor 10 terakhir, rajulun sholatahu latanhau wanil fahsa iwal munkar, mereka sholat tapi imbas dari sholatnya belum bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Bahasa anak muda sekarang sering memplesetkan tuh, apa? STMG, sholat terus maksiat jalan. Bu, paham ini? 10 kelompok, ada yang hafal? Ya, lalu insya Allah ya. Karena kalau ngapal ngaji sama ngapal lagu lain, bu, gitu. Kalau ngapal lagu, insya Allah selewatan, padahal gak punya kasetnya, insya Allah hafal. Tapi kalau ngaji kadang-kadang berat, gitu ya. Saya gak contohin lagu-lagunya yang mana dah, takutnya ada yang singgung lagi. Nah, pemirsa di rumah ini 10 kelompok ya kata Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, di sini ada mau nanya gak? Silakan kalau ada mau nanya. Ya, takutnya gak diberikan kesempatan buat ngomong. Silakan ibu kalau ada mau nanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sari, Ustaz, dari Ibu Sari Ridho Rahman. Saya mau bertanya, apa kira-kira kiat-kiat agar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Oh gitu. Itu, ya, itu aja Bu Sari ya. Itu aja Ustaz. Pemirsa penasaran kan? Pengen tahu jawabannya? Bu Sari aja di sini penasaran. Ingat, rambutannya dari Cikini. Jawabannya kita tunggu setelah ini. Pemirsa masih bersama saya di acara Cahaya Hati. Kalau tadi salah satu perwakilan ibu-ibu di sini, Ibu Sari bertanya bagaimana kriteria untuk sholat kita bisa diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jawaban yang paling objektif setelah kita bahas ada 10 golongan. Jangan kita punya sifat 10 golongan itu. Ya, yang tadi saya sudah sampaikan merujuk kepada bahasa Nabi. Begitu Ibu Sari. Cuma ya tentunya butuh proses. Pertama bagaimana? Kalau pertama tadi disebutkan dari segi bacaannya, bagaimana kita supaya ya bacaan kita benar? Ya belajar. Karena yang namanya ya ilmu tanpa belajar nggak mungkin. Belajar apa di sini maksudnya? Belajar baca surah Fatihah. Singkatnya gimana? Belajar baca Al-Quran. Karena ya secara global Nabi menyebutkan ini Quran kan merupakan firman Allah. Jangan kata firman Allah, ibu misalkan ngarang suatu karangan, lantas yang baca teman, bacaan ibu disalah-salahin, kira-kira ibu senang apa benci? Benci kan, ya, ibu di sini gimana? Waduh, lu udah bikin kagak bisa nyalain iya loh, kan gitu kan? Nah, apalagi ini Al-Quran, karena yang namanya Al-Quran, lantas bacaan Fatihah dibaca salah, gitu. Karena beda satu huruf saja berubah makna. Contoh, ada orang Arab datang ke Jakarta, saking pasehnya dia punya logat, dia nanya, di mana rumah Haji Jamil? Di jalan Jambu. Jim. Karena dia saking pasehnya dia rubah pakai huruf Zai yang kayak roh ada titiknya. Kedengarannya beda lagi. Di mana rumah Haji Jamil? Di jalan Jambu. Mohon maaf ya. Beda gak tuh? Beda kedengarannya. Sekarang karena dia saking pasehnya dia rubah lagi. Dia pakai huruf yang kayak da tempat ada titiknya. Saking tipisnya, di mana rumah di Bamil di Dalam Dalam. Tuh, ibu ketawa kan? Nah, ini urgentnya. Nah, jadi bagaimana set kriteria yang pertama adalah 10 yang tadi Nabi sebutkan, jangan sampai kita pelihara tuh. Pertama bagaimana? Ya Fatihahnya harus kita pelajari. Yang kedua, mana diantaranya? Ya kita sholat tapi zakat ketika harta punya haul sampai haul disampai, kita keluarkan zakat kita. Dan kesan ketiga bagaimana? Nah ketika kita sholat tapi jangan punya sifat gedek sama orang, dengki, keki, iri hati. Ini kadang-kadang kan tetangga dapat enakan sedikit, bukan kita ikut bahagia. Ya, tuh dia begitu. Karena malam Jumat kan gak pernah kelihatan tuh. Kemana? Oh, nu gunung gede. Tuh, negatif tinggi selalu. Ya Allah, ya Rabbi, bukan aku nakut ini pemirsa ya. Buat kita semua sebagai bekal. Kalaupun kita rajin ibadah, ini jidat hitam semua karena kebanyakan sujud. Bukan kepentok dari listrik. Iya, ya rajin ibadahnya. Cuman hati kita masih punya ada sifat dengki, keki, iri hati. Nabi dengan begitu gamblang menyebutkan, boro-boro surga, baunya pun gak akan Allah berikan kepada orang punya sifat hati, iri hati, keki, dengki. Na'udzubillah min dzalik. Nah makanya, ya 10 golongan masuk golongan yang ketiga tadi itu. Nah, mana lagi diantaranya tadi? Ya jelas-jelas, jangan sampai kita sebagai pegawai, kita sebagai karyawati, kadang-kadang suami nanya, semata sebagai ibu rumah tangga, tapi bukan ibu yang di sini, bukan. Iya, iya, Neng, gimana cukup? Alasannya kurang loh dari belanja, padahal dikasih 5 juta, kurang, 10 juta, kurang, 15 juta, kurang loh, kapan cukup ya? Tuh, nah jadi dalam artian makan, nah, tadi yang kelompok nomor 4, makan gaji buta. Tapi kerjanya ogah, tapi giliran gaji engkau mau. Nah, pemirsa, nah ibu, yang pertanyaan ibu Sari gimana tuh? Bisa dipahami ya? Maka tadi saya nitip pesan sekali. Mudah-mudahan dari 10 kelompok itu tolong ingat, jangan sampai kita masuk nominasi demikian. Gimana ibu biar teman-teman ini? Jelas ya? Nah, pemirsa juga tentunya, ya mudah-mudahan, karena kita harus pelihara sholat kita. Tadi saya sekedar mengingatkan lagi, sebelum haji, sebelum sedekah, sebelum puasa, yang pertama kali dihisab sholat. Jadi sangat urgent. Lah kalau sholat kita sudah enggak benar, sholat kita ada celaka, kasihan amal-amal ibadah yang lainnya. Sementara kalau sudah masuk ke pengadilan Allah, enggak bisa kayak di sekarang, enggak bisa seperti zaman sekarang. Ya kalau di dunia, yang namanya hakim jasa masih bisa disogok. Ibu ya, kalau malaikat sudah enggak kenal duit. Ya, di dunia boleh mungkin punya prinsip usat bil fulus likul umur mulus mafil fulus alamatil manfus. Ya, dengan fulus urusan mulus, gak ada fulus alamatnya manfus. Kan begitu, tapi di pengadilan Allah, Allah dengan begitu jelas menyebutkan alaisallahu bi ahkamil hakimin, bukankah aku adalah hakim yang seadil-adilnya. Sementara Al-Quran menyebutkan setiap kita gak akan bisa lagi menolak kecuali ke Allah lah yang maha adil. Nah pemirsa, mudah-mudahan kita ingat 10 golongan ini. Tolong jangan kita pelihara 10 golongan ini supaya sholat kita gak celaka alias selamat. Ibu kita yang mengaji di sini, mudah-mudahan lebih paham lagi buat pemirsa di rumah, biar lebih paham. Yuk kita doa ibu ya. Astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rizukna fahman nabiyyin. Ya Allah, berikan rezeki ke dalam hati kami mendapatkan kepahaman dari para nabimu. Wa ilhamal malaikatil mukarrabin, berikan petunjuk ke dalam hati kami, petunjuk yang baik sebagaimana engkau memberikan petunjuk yang baik kepada para malaikatmu. Allahumma tahhir lisanana, bersihkan lidah kami ini ya Allah, minal kizbi wan nifaq, daripada sifat dusta dan terkena penyakitnya orang-orang munafik. Birahmatika ya arhamar rahimin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Salatullah Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah Salamullah ala Yasin Habibin. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. kisah. Mudah-mudahan bahasan ini jadi sangat yang bermanfaat buat kita semua. Dan akhirnya saya Taufiqur Rahman undur diri, mohon maaf lebih kurangnya. Ikan belanak, ikan tongkol, ngomong kalau banyak enak, mohon maaf kalau kurang enak, jangan pada dongkol. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.